Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-6 dari silsilah belajar tauhid. Apa itu tauhid? Saudara sekalian, semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita semua. Sebelum kita jauh melangkah di dalam silsilah ini, tentunya kita harus benar-benar memahami apa makna tauhid yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Tauhid secara bahasa adalah mengesakan. Adapun secara istilah, maka tauhid adalah mengesakan Allah di dalam beribadah. Seseorang tidak dinamakan bertauhid sehingga dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan lain-lain. Apabila seseorang beribadah kepada Allah dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, entah itu seorang nabi, malaikat, atau yang lain, maka inilah yang dinamakan dengan syirik, yaitu menyekutukan Allah SWT di dalam beribadah. Allah SWT berfirman, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26 sampai 27. Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya, artinya tidak boleh diganggu, dan perhitungannya, hisabnya adalah atas Allah SWT. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, rukun kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah ada dua. Yang pertama adalah nafi, yaitu pengingkaran pada kalimat la ilaha, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maksudnya adalah mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah isbat, penetapan pada kalimat illallah, artinya kecuali Allah. Maksudnya adalah menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Wallahul muwaffiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhukum Abdullah Rai.